Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabiyina sayyidina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'du. Qala al-musannifaini rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi bi ulumihi ma fi daraini amin. Tafsir ila qawlihi surah al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah ini makkiyah, sittun wa isyruna ayat. Jadi ana ulangin lagi, dalam Al-Qur'an itu ada dari waktu penurunan terbagi menjadi dua. Ada makkiyah, ada madaniyah. Apa itu makkiyah? Manazala qablal hijrah. Wa ma hiya madaniyah? Manazala ba'dal hijrah. Paham? Nah, ini apa namanya? Nanti kalau ditanya di ulangan jawabnya itu. Dan kasih contoh. Ya. Apa makkiyah, ghasyiyah, madaniyah ada di sini. Itu surah Al-Fajr itu. Surah Al-Fajr itu madaniyah juga. Separuhnya makkiyah, separuhnya madaniyah. Yang setelah Al-Ghasyiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal apakah qad ataka hadithul ghasyiyah? Telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, berita hari kiamat. Al-ghasyiyah, hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, hadith berita al-ghasyiyah, hari kiamat. Surah Al-Ghasyiyah ini menceritakan hal ihwal tentang terjadinya hari kiamat. Fahim? Ay al-qiyamah disebutkan setelah Al-Ghasyiyah, kiamat. Yang dimaksudkan Al-Ghasyiyah di sini adalah kiamat. Kenapa? Li'annaha tughshil khalaiq bi ahwaliha. Ya. Kenapa dinamakan hari kiamat? Karena dia tughshi, menutup atau meliputi. Li'annaha, karena hari kiamat itu menutup atau meliputi. Udah ada terjemahan dari ana itu kan. Al khalaiq, makhluk-makhluk bi ahwaliha. Dengan goncangannya, dengan kengerian-kengeriannya. Paham? Keseraman-keseraman yang ada di hari kiamat. Makanya dinamakan ghasyiyah. Ghasyiyah itu menutupi, paham? Al-ghasyiyah menutupi. Pondok ini ditutupi oleh hutan. Al-ghasyiyah. Kenapa hari kiamat itu dinamakan al-ghasyiyah juga? Dikarenakan hari kiamat itu tughsyi ghasyiyah. Ghasyiyah yughsyi ghasyiyah. Ghasyiyah yughsyi ghasyiyatan fahuwa ghasyi. Paham? Ya, menutupi makhluk-makhluk yang ada pada waktu tersebut bi ahwaliha, dengan segala goncangan atau keseraman. Jika ditanya di ulangan, limadza tusamma al-qiyamah al-ghasyiyah? Bi annaha tughsyil khalaiq bi ahwaliha. Serem, ente sudah tahu sendirilah apa saja kengerian yang akan terjadi di hari kiamat tersebut. Nah, ini contohnya. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Tetapi wujuhun, wajah-wajah, banyak wajah-wajah. Banyak wajah-wajah yawma idzin, pada hari tersebut. Abbara'at abbara biha anidzawat fil mawdhi'ain. Di abbara anha, diibaratkan biha dengan wajah tersebut, anidzawat, orangnya. Ya. Yang diibaratkan dari zat tersebut, dari wajah tersebut, biha kembali kepada wujuh, anidzawat, orangnya. Yang dimaksudkan wajah di sini adalah orang-orang. Orang-orang pada waktu tersebut, faham? fil maudhi'ain. Nanti maudhi'ain di dalam dua tempat. Ini tempat yang pertama ini, wujuhu yauma idzin yang pertama. Nanti ada lagi di bawah, wujuhu yauma idzin na'imah. Wujuhu yauma idzin na'imah. Nah, dimaksudkan wujuh di sini adalah orang-orangnya. Bukan wajahnya saja, tapi semuanya. Paham? Nah, itu ya, seperti gini dalam bahasa Indonesia. Mana orang itu nih, batang hidungnya enggak nampak. Kan? Emang kalau batang hidungnya enggak kelihatan, badannya kelihatan gitu. Atau kebalikannya, ya kan? Oh, batang hidungnya udah kelihatan dan gitu. Apa batang hidungnya saja yang kelihatan, badannya enggak? Ini ibarat. Jadi disebutkan satu anggota tubuh, tapi yang dimaksudkan adalah semuanya. Sama di dalam ayat ini, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Khasyi'ah adalah dalilah hina. Pada hari tersebut wajah-wajah tertunduk dalam keadaan hina. Paham? Apa hanya wajah saja? Tidak. Semuanya juga hina. Hatinya ketakutan, tangannya ketakutan. Paham kamu? Jelas ya? Nah, ini yang dimaksudkan. Ini amin angin. Amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah. Pekerja keras. Nasibah lagi kepayahan. Amilah pekerja keras. Amilatun nasibah, amilah pekerja keras, nasibah lagi kepayahan. Apa maksudnya ayat ini? Amilatun nasibah, pekerja keras. Amilah itu pekerja keras. Nasibah lagi payah, susah. Kenapa? Zata nasbin wa ta'abin. Sangat susah dan capek. Sangat susah dan capek. Bisalasil wal aghlal, karena diikat dengan rantai. Bisalasil, diikat dengan rantai, wal aghlal dan belenggu. Bisalasil, diikat dengan rantai, wal aghlal dan belenggu. Sudah? Allah mengkiaskan orang yang wajahnya hina tersebut, yang khosyi'ah, yang dalilah, yang wajah-wajahnya hina di hari kiamat itu akan amilah nasibah. Mereka bekerja keras karena tangannya diikat. Nanti tangan kita yang penduduk neraka ya, na'udzubillah, bukan kita. Tangan yang penduduk neraka itu akan diikat. Susah enggak? Diikat. Kalau borgol di dunia ringan. Kalau borgol di akhirat berat, susah minamu, diikat satu-satu. Nasibah payah. Kenapa payah? Susah jalan. Apa maksud amilah nasibah di sini? Ulama menjelaskan adalah data nasbin wa ta'am. Sudah payah, capek, susah, enggak bebas bergerak. Dikarenakan apa? Bisalasil wal aghlal, dikarenakan itu tadi. Apa itu? Diikat dengan rantai dan juga belenggu. Paham, Tom? Ya. Tuslo. Mereka masuk, memasuki. Bidom mita wafatiha. Boleh tuslo bidom mita, taknya didombahkan. Wafatiha boleh dibaca fathah. Tasla. Kalau ente baca apa di sini? Tasla kan? Boleh. Boleh dibaca tasla, boleh dibaca tusla. Tapi jangan aneh-aneh. Paham? Tak boleh aneh-aneh. Cukup kita-kita ya. Paham ya? Kalau ente di kampung baca tusla naron hamiyah, nanti yang makmum belakang benerin. Tasla, tuslo kata ini. Tasla, tuslo. Pak batal pak, yang benar tasla. Kamu ini jangan cakap-cakap, nanti batal solatnya. Padahal dia cakap. Tapi bapak bacanya tuslo, yang benar tasla. Kamu itu enggak ngaji. Saya ini udah ngaji sama Habib Ali. Boleh baca tasla, boleh baca tuslo. Orang awam enggak percaya. Ngamuk mereka ntar. Jadi jangan aneh-aneh di kampung, paham? Ada orang pulang dari Hadramaut. Kalau di Hadramaut itu kan qaf ngomong gof. Ya. Pas jadi imam, ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya makmum yang di belakang sesat itu imam itu. Ulang dari Yaman bawa huruf G. Mana ada orang Arab ngomong G? Aham. Jangan aneh-aneh. Paham dong? Nah, itu ya, kecuali ente sudah buka majelis taklim ente ajarkan. Di sini ada jual baterai kecil enggak? Ada di mana? Jauh. Kada. Enggak, nanti habis taklim titip beli yang kecil. Dua butir. Ana suka beli di warung-warung. Kalau di Indomaret, Alfamaret, dia yang kaya. Habis itu yang warga-warga sepi tokonya, enggak ada yang beli. Warga pada pergi ke Indomaret semua. Kapan kita mau mengkayakan orang kita? Indomaret punya orang Cina. Paham? Alfamaret sudah kaya raya. Triliunan hartanya. Jadi kalau ente beli di situ ya berarti ente sama saja ente mengkayakan mereka, ente memiskinkan usaha orang biasa. Belinya di warung-warung. Mahal, Ustaz, mahal-mahal dikit lah. Mereka juga menggunakan uangnya untuk memberi makan anak mereka. Kalau ada yang mondok kan mereka juga kasih makan untuk anak pondok. Kan begitu. Mereka bukan untuk ngerampok kan. Mahal-mahal cuma sedikit. Nanti Allah bukakan rezeki. Tapi gelap sah, tak ada lampu. Ya, kalau kita kompak memakmurkan toko-toko rakyat kecil, besar toko itu. Lampu semua, AC semua. Karena kita itu pergi ke Indomaret, akhirnya Indomaret lampunya aja setiap 10 cm ada kan. Akhirnya rakyat bawah untungnya kecil, gimana memasang lampu. Paham ya? Tuslah dimasukkan naran hamiyah. Neraka yang hamiyah panas. Hamiyah panas. Sudah dibelenggu, sudah dirantai, dimasuki ke dalam api yang panas, neraka yang panas. Naudzubillah ya. Tusqa, diberi minum. Min ainin aniyah. Dari mata air yang aniyah, panas. Tusqa, ini keadaan penduduk neraka ini. Dari wajah-wajahnya hina semua. Lalu tangan-tangannya dibelenggu, dirantai. Habis itu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Lalu tusqa min ainin aniyah. Tusqa itu diberi minum. Min dari ainin, air aniyah yang sangat panas. Ai syadidul hararah. Sangat panas. Bisa ente minum. Air kopi ente panas-panas ente minum langsung. Tidak usah tiup. Kuat. Tak meleleh leher. Kan begitu. Api di dunia tidak ada apa-apanya dengan api akhirat. Api akhirat 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Paham? Ente masak air. Mendidih-mendidih. Habis itu ente minum langsung. Kuat ente. Langsung rontok kita punya gigi kan. Langsung sakit. Nah, ini di neraka itu. Dipinumkan langsung meleleh. Tidak hanya meleleh yang di mulut. Perut pun meleleh semuanya. Saking panas. Panasnya. Haus. Karena dibakar. Ente saja panas-panas kerja. Haus tidak? Haus. Tapi enak di dunia. Dikasih es teh sisri. Es nutrisari. Minum es sugar lagi. Di akhirat panas. Minumnya air panas. Apa enggak keblinger itu? Ente kerja dikasih kopi sama orang. Kopinya panas-panas. Nikmat. Siang-siang. Kecuali pagi atau sore. Kan gitu. Ini keadaan di hari kiamat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak hanya sampai di situ. Allah lanjutkan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak mempunyai makanan. Laisa lahum ta'amun. Mereka tidak mempunyai makanan. Laisa lahum ta'amun. Mereka tidak mempunyai makanan. Illa min dhari. Kecuali dari duri. Dari pohon yang berduri. Illa min dhari. Kecuali dari pohon yang berduri. Beli pulpen Bitek yang kecil itu. Jadi enak terjemahinnya. Kalau ini besar. Apa itu dori? Nau'un minasyauk. La tar'ahu dabbah li khabathihi. Dori adalah pohon. Nau'un minasyauk. Pohon yang berduri. Pohon yang berduri. La tar'ahu dabbah, makanan hewan tidak mau memakannya. La tar'ahu tidak memakannya. La tar'ahu tidak memakannya. Dabbah hewan-hewan dikhabasihi karena durinya. Dikhabasihi karena durinya. La yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, wa la yughni min ju', tidak menggemukkan. La yusminu tidak menggemukkan, wa la yughni min ju', dan tidak menghilangkan lapar. Gemuk enggak, lapar hilang enggak. La yusminu tidak menggemukkan, wa la yughni min ju', dan tidak menghilangkan lapar. Syauf. Ini makanan di hari kiamat. Ya. Makanannya dori. Dori itu buahnya berduri. Ajem-ajem. Hewan pun tidak mau makan. Kenapa? Saking khabas. Saking kotor dan tajamnya duri itu. Lah, kita penduduk neraka itu makannya ini. Gimana itu? Makannya. Hah? Ente durian. Tahu durian? Enak kan? Ente makan sama kulitnya? Kan tidak. Koyak mulutnya. Dibuka tuh. Buka dulu. Baru dimakan pun apa sama biji-bijinya yang dimakan? Biji-biji pun dimakan? Kan tidak. Cukup buahnya saja. Baru nih. Kulitnya buang. Paham? Ini di hari kiamat. Durit, apa, kulit durian yang dimakan. Ya apa ini mulut ini? Harus makan. Daripada kelaparan. Koyak Ustaz, koyak, siksa, sakit, diganti lagi sama Allah. Makan lagi, kesakitan lagi, sobek lagi. Terus sampai kapan? Ribuan tahun. Enggak ada orang masuk neraka setahun, dua tahun, enggak. Ratusan tahun enggak. Ribuan tahun. Ribuan tahun, Jo. Ente dijemur setengah jam, kuat tanpa sendal. Mau? Testing di hari kiamat ribuan tahun dengan segala siksaan. Kita membayangkan ini saja sudah serem, apalagi yang lain-lain lagi. Di dalam surah lain lagi disebutkan. Paham kamu? Makanya pernah saya ketemu di Cirebon, karena ini pilek. Nah, ketemu di Cirebon itu ada perempuan cantik pakai jilbab, tapi pakai kaos segini. Jilbab kaos segini, gimana itu bentuknya? Pakai kaos biasa oblong sehingga kelihatan tangannya. Dan dia pakai celana jin. Jadi kalau pakai motor lipatan anunya kelihatan. Orang-orang ngeliatin semuanya. Masya Allah, pakai kerudung tapi pahanya dibuka. Akhirnya anda datangin, ibu, masya Allah jilbabnya bagus. Anda puji-puji dulu, seneng dia dipuji. Ya dipuji sama orang ganteng apa enggak kelepek-kelepek kan? Nanti ketawa apa nih? Ketawa lucu apa menghina? Masya Allah Habib memuji saya, senang hati saya. Ana bilang lagi, tapi ibu lebih cantik lagi jika keluar pakai gamis, ditutup, enggak usah pakai celana ketat sehingga kelihatan belahan pantatnya. Tangannya ditutup, minimal pakai menset, gitu kan? Anak aja pakai menset, kan? Apa gitu, atau baju tangan panjang, itu baru bagus, cantik. Ya, tambah cantik lagi, apa dia bilang? Sudahlah, Beb. Biar Habib saja yang masuk surga, saya enggak apa-apa masuk neraka. Nah, ini anak bilang, loh, Bu, emang ibu kuat masuk neraka? Ya enggak kuat sih, cuma tahan-tahan dikit lah, kata dia. Ada istilah tahan-tahan sedikit ya. Itu akhir zaman. Tahan-tahan dikit kata dia. Tahan dikit. Coba dibacakan ayat ini. Bisa tahan-tahan dikit. Makan kulit durian. Makan satu aja kulitnya nanti makan. Sakit beb. Tahan-tahan dikit lah. Gitu. Sudah? Ya. ini selesai tentang penduduk hari kiamat. Sekarang penduduk surga. Wujuhu yauma idzin na'imah. Nah, ini wujuh kembali kepada yang tadi itu, yang fil mawdhi'ain. Yang masukkan sini tidak hanya wajah tapi orangnya juga. Faham? Wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah, ai hasanah, bagus. Berseri-seri, cerah. Bukan hanya orangnya, bukan hanya wajahnya, orang-orangnya juga. Kenapa? Lisa'iha, karena usahanya. Kenapa mereka na'imah, senang? Lisa'iha, karena usahanya. Fid dunya bito'ah, di dunia dengan ketaatan. Usahanya di dunia dengan ketaatan. Lisa'iha radiyah. Radiyah, senang. Fil akhirah, di akhirat. Lamma ra'at thawabahu, tatkala melihat pahalanya. Lamma tatkala ra'at melihat thawabahu, pahalanya. Jadi penduduk surga mereka pada berseri-seri wajahnya, pada senang. Kenapa? Lisa'iha, karena usahanya. Fid dunya bito'ah, dengan ketaatan. Radiyah, mereka senang. Senang apa? Fil akhirah, di akhirat, tatkala melihat pahala. Pahalanya. Ente dapat door prize motor Yamaha Aerox. Senang gak? Senang kan? Kenapa bisa dapat motor? Karena usahamu nabung di bank muamalat. Nabung dapat hadiah. Paham? Dapat hadiah. Baru dapat khobar atau SMP saja sudah senang. Lalu tiba-tiba kamu pulang ke rumah, lihat motornya datang, tambah senang tidak? Tambah senang. Kenapa? Melihat motornya tersebut. Sama. Kamu melihat pahala kamu di akhirat, tambah senang. Radiyah, senang. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Hisan, memaknan secara nyata, wamaknan dan secara makna. Nyata dan makna. Di surga yang tertinggi mereka senang. Hisan nyata dilihat, maknan secara makna, maksudnya bisa dirasakan maknanya. Paham? La yusma'u, tidak didengar, tidak terdengar. Bilya boleh dengan ya, watta dan boleh juga dengan ta. Jadi boleh la yusma'u, boleh la tusma'u. Paham? Tapi sekali lagi, jangan aneh-aneh di masyarakat. Cukup yang ada saja. Fiha, di surga tersebut, la ghiyah, omong kosong. Tidak ada. Di surga itu tidak ada omong kosong. Ay nafsun dhatin lagwi. Nafsu dhatin lagwi. Ay nafsu dhatin lagwi. Yaitu tidak ada jiwa yang berkata omong kosong. Hadayani minal kalam. Hadayan itu gurau. Hadayani minal kalam, gurau daripada pembicaraan. Ai nafsu dhatil lahwin, jiwa yang omong kosong. Ai hadayani minal kalam, apa namanya, gurau daripada perkataan. Tidak ada omong kosong di surga itu, tidak ada. Semuanya bahagia. Paham? Fiha ainun jariyah, di surga tersebut ada mata air jariyah yang mengalir. Bilma air, bimakna uyun, maknanya adalah mata air. Jannatin tajri min tahtihal, rumah-rumah kalian itu di bawahnya itu sungai yang mengalir. Ada rumah lantainya kaca, bawahnya sungai. Sungainya jernih, bukan sungai depan tuh. Paham? Ikan-ikan lewat. Empat sungai. air putih, air madu, sungai madu, sungai air putih, sungai madu, sungai susu. Itu tidak perlu minum lagi, langsung nyebur minum susu. Terakhir sungai minuman keras. Di surga minuman keras halal, tidak mabuk, dan tidak ada buaya, tidak usah takut berenang. Paham? Ada buaya, tidak ada buaya. Di depan ada buaya, ada buaya di depan. Nah, di Pontianak masih takut, ada ular, ya, ada ikan tapa, macam-macam ikan lah, ikan piranha. Oh, di surga tidak ah, buaya mungkin yang jaga kita, tidak usah takut. Fiha sururum marfu'ah, di surga tersebut ada ranjang-ranjang. Marfu'ah yang ditinggikan. Zatan wa qadran wa mahallan, secara zat, qadran, ukuran, wa mahallan dan tempat. Enak sudah di surga. Wa aqwab dan gelas-gelas. Ai aqdah la irran laha. Tempat-tempat untuk minum, aqdah tempat minum, la la irran laha, enggak ada gagangnya. Jadi di sana enggak pakai gagang, langsung minum. La irran laha, tidak ada gagangnya. Maudhu'a, yang terletak. Ala hafatil uyun, di setiap tepi mata air, di tepi mata air. Jadi sungai-sungai di pinggir-pinggir, di tepi-tepinya itu sudah ada gelas-gelas. Ma'idatan nisyarabihim, untuk apa namanya, untuk tempat minum, disediakan untuk minum. Jadi sungai-sungai itu sudah ada gelas, nanti tinggal ambil saja, tinggal cedok. Paham? Tidak perlu pakai gagang. Wanamariku, dan juga bantal-bantal. Aywasaid, sama bantal-bantal. Masfufa, yang tersusun. Ba'duha bijambin, ba'duha bijambi ba'din, yastaridu ilaiha. Yang tersusun untuk bersandar, gitu saja. Ba'duha bijan bi ba'din yustanadu ilaiha, yang disusun untuk bersandar. Wazarabiyu, dan permadani-permadani. Busta tanafis laha khamlun, busta tanafis laha khamlun. Permadani yang empuk lagi tebal, permadani yang empuk lagi tebal. Mabesusah, yang dihamparkan. Mabesusah, yang dihampar, dihamparkan. Ai mabesu, inilah nikmat-nikmat penduduk sur. Fahimtum? Wallahu a'lam bissawab.